Apa pancen wis nasibku? Nasibmu piye? Kudu pisahan karo sliramu. Masa piye? Jaremu arep nampa apa anane? Nanging nyatane tresnoku mbuh sepele. Kowe ngerteni, kabeh bukti tipane Gusti. Senajan atiku wis bubrah, kan demi kone ibadah Gusti sing paringi Tisa iki.